بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Adabul Mufrad, sebagaimana telah kami sampaikan pada beberapa pertemuan kita yang lalu terkait dengan ahdats, peristiwa yang menimpa kaum muslimin di Gaza, di Palestina, bahwasanya telah lalu kami sampaikan di antara hal yang disyariatkan tijah kaum muslimin yang ada di sana terkait ikhwanuna ahli Islam ada di negeri tersebut, setidak-tidaknya kita mendoakan mereka dengan doa-doa, baik itu di awqat, waktu-waktu yang istijabah yang dikabulkan oleh Allah, seperti antara azan dan iqamah, ataupun ketika sedang sujud kepada Allah dalam sholatnya, waktu-waktu yang lain yang ditetapkan di dalam syariat, waktu-waktu tersebut adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa. Maka berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian, doa-doa kalian. Begitu juga Nabi SAW menyatakan, idza da'a ahadukum falyukthir, ketika salah seorang kalian ingin berdoa kepada Allah, maka perbanyaklah doa. Fa innama yas'al rabbahu, karena dia sedang meminta kepada yang mengatur alam ini, yang menciptakan alam semesta. Dan termasuk bagian daripada doa tersebut adalah kunut, ya. Sebagaimana yang dibaca oleh imam kita barusan dalam sholatul maghrib, dan telah kami sampaikan bahwasanya kunut ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama dan yang kedua diperselisihkan oleh para ulama, baik itu kunut dalam sholatul witir ataupun kunut dalam sholatul fajr. Dua perkara tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang syariatnya. Dan yang ketiga adalah yang muttafaq, yaitu apa? Kunut ketika terjadi nawazil di tengah-tengah kaum muslimin, ketika terjadi kejadian yang menimpa kaum muslimin. Dan telah kami sampaikan bahwasanya perkara tersebut adalah termasuk tugas waliyil amr yang menetapkan dan menentukan. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad alaihi rahmatullah, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Uzaimin rahimahullah. Karena masalah ini masalah besar terkait dengan apa? Dengan solawat al-khams yang dilakukan secara berjamaah, kaitannya dengan umat, kaitannya dengan kaum muslimin. Dan walhamdulillah, lewat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan sebuah himbauan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk ikut andil dalam kunut an-nazilah, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza secara khusus dan di Palestina secara umum. Maka inilah saatnya kita untuk apa? Untuk menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Anas, ya, bahwasanya dijelaskan di sana Nabi SAW berkunut selama sebulan penuh karena nazilah yang ada pada sebagian ahlu al-Islam, kepada qurra'nya ahlul Islam. Begitu juga ditetapkan pula Nabi SAW membaca kunut tersebut di solatul maghrib dan solatul fajr. Yang semisal ini pun datang dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Begitu juga pada hadis yang lain ditentukan bahwasanya Nabi SAW kunut di rakaat terakhir dari solat zuhur. Naam, begitu juga isya dan solat fajr. Intinya pada sekian hadis Nabi SAW kunut di dalam sekian solatnya. Dan yang lebih dipertegas lagi adalah di waktu fajar. Naam, di waktu solat subuh dan solat maghrib. Naam. Yang kemudian boleh bagi kita untuk membaca di jami'il awqat, pada semua waktu, karena ditetapkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kami pun mewasiatkan kepada segenap kaum muslimin untuk menerapkan sunnah tersebut. Yang kemudian di sana ada beberapa poin yang harus kita tahu. Yang pertama itu tadi, di seluruh waktu kita melaksanakannya, atau setidaknya pada solatul maghrib, seminim-minimnya pada solatul maghrib atau solat subuh. Karena itu yang dijelaskan oleh para ulama yang paling sering dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan hikmah, naam, hikmah yang dengan ini kita bisa memilah dan memilih waktu yang pas, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya di antara hikmah disyariatkannya kunut ketika ada nazilah, kata beliau, sehingga manusia pun ikut andil dalam doa tersebut. Artinya apa? Barakallahu fikum, semakin banyak yang bermusyarakah, semakin banyak yang membaca atau mengamini doa tersebut, maka semakin afdal. Maka di waktu-waktu itulah kita bisa apa? Bisa memilih untuk kita membaca al-qunut. Naam, untuk membaca al-qunut dalam sebuah nazilah. Kemudian yang kedua, hal ini dilakukan pada salawat al-mafruḍah, salat-salat yang wajib. Bagaimana dengan salat-salat sunnah? Maka kita berdoa dengan doa-doa biasa, bukan dalam keadaan salat. Mengapa demikian? Tidak ada satu dalil pun yang mendukung dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi SAW dalam salat sunnahnya membaca kunut. Adapun setelahnya, maka siapa saja falyatafadhal, silahkan kapan saja untuk berdoa, mendoakan kaum muslimin, mendoakan dirinya dan sebagainya. Maka kita dituntut untuk memperbanyak doa. Adapun dengan model seperti kita berdoa di dalam sholat kita, maka perkaranya adalah tauqifiyah, berhenti dengan adanya dalil. Begitu juga yaumul jum'ah, begitu juga yaum al-jum'ah. diperselisihkan oleh para ulama, namun tidak ada dalil yang menguatkan. Wallahu a'lam bissawab, mungkin belum sampai kepada kita. Namun sebagian mereka memandang dibutuhkan dan sebagian ulama memperbolehkan. Namun al-afdal kita menjadikan doa di dalam khutbah kita lebih utama di dalam sholatul jum'ah. Karena sholatul jum'ah tidak sama dengan sholatul zuhur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, adam al-italah, tidak membacanya dengan sedemikian panjang bagaimana dilakukan oleh sebagian a'immah, memanjangkan doanya bahkan lebih daripada sholatnya. Ini pun butuh dalil. Dan yang demikian ini masyakkah terhadap kaum muslimin, memberatkan kaum muslimin. Kita semua telah tahu bahwasanya satu ketika dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu an, seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna la nata'akhkhar an salatil ghadat min ajli ar-rajul yutilu bina. Kita terlambat dalam salat subuh karena fulan yang memanjangkan salatnya. Artinya tulus salat di dalam jamaah ini masyakkah terhadap sebagian yang lain. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, rahmatan li hadhil ummah, karena kasih sayang Nabi sallallahu terhadap umat ini. Inna minkum munaffirin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat umat ini lari. Maka barang siapa yang ingin salat, falyatajawwaz atau falyukhaffif, maka ringankanlah. Ringankanlah untuk manusia. Nah, maka Nabi pun marah pada saat itu karena yang memanjangkan salat tadi. Ini dalam salat yang wajib. Maka bagaimana dengan yang sifatnya sunnah seperti kunut an-nazilah, melebihkan doanya daripada salatnya. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Fa'ala kulli hal, yaitu yang perlu diperhatikan, doa yang ringan mencukupkan dengan apa yang dibutuhkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Anas radhiyallahu an pernah ditanya, kata beliau, ba'da ruku' yasiran, kata beliau, setelah ruku' Rasulullah SAW membaca kunut tersebut dengan kunut yang ringan, dengan kunut yang ringan dan tidak memberatkan. Maka dengan ini Syekhu Syuyukhina Al-Allamah Al-Usuli Muhammad bin Saleh Al-Uzaimin berfatwa, yaitu untuk meringankan apa? Meringankan doa dalam kunut sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya, kita berdoa mencukupkan, contohnya Allahumma anjil mustadhafin, ya Allah tolonglah orang-orang yang lemah minal muslimin. Kemudian kita doakan kehancuran terhadap musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'da'a hadad din, Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak, Allahumma dammirhum, Allahumma zalzilhum min tahti arjulihim wa'adzibhum min fawqi ru'usihim, dan seterusnya dengan bacaan yang ringan dan tidak memberatkan dan yang cocok dengan apa? Dengan situasi. Tentunya dengan bacaan yang keras ya, dan mengangkat tangan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, begitu juga Umar dan sair as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang terakhir sebelum kita melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap al-adabul mufrad, sampai kapan ketika kita kembali kepada al-adillah bahwasanya Nabi SAW berkunut selama sebulan. Pada riwayat yang lain kurang daripada itu. Tergantung apa? Situasi dan gentingnya yang terjadi di sana ketika sampai kepada kita berita tersebut. Kemudian setidaknya satu bulan itu kita berpegang. Atau ketika di sana ada himbauan dari waliul amr, maka kita terus membacanya sampai ada himbauan untuk kita berhenti padanya. Inilah yang disampaikan oleh Syekhuna, guru kita Syekh Dr. Muhammad bin Ghalib Al-Umari hafizahullah. Beliau ditanya ya, ketika waliul amr mengarahkan atau menghimbau untuk kita membaca kunut, maka kata beliau, berkunutlah kalian ya, sampai dihimbau untuk tidak berkunut, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Fa'ala kulli hal, ini mungkin beberapa poin yang ingin kami sampaikan terkait dengan kunut yang kita mulai hari ini biidznillah, dan akan terus walaupun mungkin tidak pada 5 waktu, pada sebagiannya dalam setiap harinya akan dilakukan oleh para a'immah ya, untuk dipersiapkan doa yang akan dibaca. Fa'ala kulli hal. Tayyib, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, babu syuh. Kita telah sampai kepada bab asyuh. Naam, telah lalu definisi daripada syuh, yang dimana syuh ini adalah sebuah sifat yang menghalangi seseorang untuk mengeluarkan apa yang ia miliki, yaitu sifat bakhil, tapi tidak cukup dengan kebakhilannya, namun ditambah dengan dia terus mencari tambahan demi tambahan, dengan dia berat untuk mengeluarkan, bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Mencari tambahannya pun tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Intinya dia terus mencari tambahan dan menahan untuk mengeluarkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka ini adalah syuh. Berbeda halnya dengan kebakhilan. Bakhil adalah menahan saja. Adapun syuh ini tingkatan yang tertinggi daripada kebakhilan. Maka Islam pun memperingatkan kita dari bahaya yang demikian. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dilindungi dari sifat syuh dari dirinya, ini menunjukkan bahwasanya ada kejelekan tersebut dalam diri manusia, namun kita meminta kepada Allah agar dilindungi dari penyakit tersebut, maka فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, mereka lah orang-orang yang diberikan kemenangan dan keberhasilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara perkara yang muhlikat, yang membinasakan, kata Nabi SAW, syuhun muta', yaitu sifat syuh tadi yang ditaati, sudah syuh, berat untuk dia mengeluarkan, dia terus meminta tambahan, kemudian yang demikian ini ditaati, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar' bi nafsihi, dan seseorang merasa bangga dengan dirinya, merasa dirinya adalah yang terbaik, merasa dirinya adalah yang paling bisa, maka ini adalah perkara yang akan membinasakan seseorang. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan, wa iyyakum wasyuh, berhati-hatilah kalian dari sifat syuh ini. Kenapa? Fa inna syuh ahlaka man kana qablahu. Karena syuh ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ahlaka man kana qablakum. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an mengkhususkan tawafnya untuk berdoa kepada Allah, Rabbi qini syuhha nafsi, ya Allah hindarkan diriku dari sifat bakhil yang dalam, sifat syuh berat untuk memberikan nafkah kepada yang lain untuk agama Allah, untuk yang membutuhkan, dan dari mencari tambahan dari urusan dunia dan tidak membedakan dari urusan yang haram dan yang halal. Ala kulli hal, maka di sini na'am al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita di antara adab yang tercela adalah sifat syuh yang ada pada diri manusia, untuk kita memperingatkan diri kita dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari penyakit tersebut. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Awana an Suhail ibn Abi Shalih an Safwan bin Abi Yazid qala anil Qa'qa bin Lajlaj, ya, dari Qa'qa bin Lajlaj. Dikatakan juga beliau ini namanya adalah Husain, Husain dengan Sad bin Lajlaj. Husain bin Lajlaj Al-Ghatafani. Al-Ghatafani. Dan beliau ini termasuk perawi yang thiqah menurut Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Beliau memiliki perawi-perawi dalam kitabnya Thiqat yang beliau masukkan padanya, termasuk beliau ini Qa'qa bin Al-Lajlaj. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa kita sering, ya, kita sering menyebutkan daripada perawi ini dianggap thiqah oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala termasuk yang memiliki takhusus di bidang ini. Nah, bahkan beliau memiliki madhab di dalam ziyadatul thiqah, tambahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya, karena banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dengan banyak jalan, namun fulan daripada perawi dia terpercaya, tidak ada sesuatu yang menggoyahkan kesikohannya, namun dia datang dengan tambahan. Maka yang demikian ini tidak mudah untuk diterima oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah. Beliau pun mempersyaratkan dengan apa? Mempersyaratkan dengan kefakihan. Dia harus seorang yang faqih terhadap ilmu agama ini. Jadi bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Artinya beliau adalah orang yang memiliki takhusus dalam bidang ini. Rahimahullah. Ibn Hibban sahib kitab Sunan Ibn Hibban yang masyhur dan ma'ruf. Begitu juga yang menulis kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Dan masih banyak lagi. Beliau memiliki kitab Majruhin, ya, ula para perawi hadis yang dijarah, naam, dicela, tidak bisa diambil hadisnya, rahimahullah rahmatal abrar. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. Hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terkumpul debu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan asap neraka jahannam pada diri seorang hamba selamanya. Dan tidak akan berkumpul sifat syuh dengan keimanan di hati seorang hamba selama-lamanya. Maka di dalam hadis ini setidaknya kita mengetahui dua hakikat yang penting, yaitu yang pertama hakikat bagaimana seseorang berjuang di jalan Allah, al-jihad fi sabilillah, dengan dhawabit dan aturan-aturan syar'inya, di bawah naungan waliul amr. Ketika demikian, debu yang dia dapatkan ini tidak akan berkumpul dengan asapnya daripada neraka jahannam. Bagaimana dia akan dimasukkan padanya? Maka ini hakikat yang pertama. Maka tidak akan terkumpul pada diri seorang mukmin yang demikian. Kemudian yang kedua, sifat syuh yang kita berada pada bab ini sekarang, yang telah lalu definisinya, ini tidak akan berkumpul dengan keimanan yang sifatnya kamilul iman. Artinya seorang mukmin yang sempurna, dia tidak akan memiliki sifat tersebut. Di antara kesempurnaan seorang yang beriman adalah dia yang terhindar dari sifat tadi. Dan mungkin perkara tersebut ada pada jiwa seorang yang kurang dalam keimanannya, yaitu naqis al-iman. Karena mukmin ini ada dua. Ada yang imannya sempurna, maka pada dirinya kebaikan demi kebaikan, nah, berjalan di atasnya. Kemudian yang kedua, naqisul iman, yaitu imannya kurang. Bisa saja seorang mukmin demikian. Maksiat yang ia lakukan itulah yang menyebabkan semakin berkurangnya keimanan. Maka di antara i'tiqad, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, mukmin itu, iman itu, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu fit ta'ah, akan bertambah dalam sebuah ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Nah, hadis ini dalilnya diantaranya. Dalil yang lain, indaman. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Innamal mu'minun, man yukmil, Jibril, Anas, dalam surat Al-Anfal. Arman. Naam. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, maka keimanannya semakin bertambah dan bertambah. Dan sebaliknya, maasi yang dilakukan oleh seorang mukmin akan membuat dia semakin malas, semakin jauh daripada ibadahnya. Nah, dan ini bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan. Seseorang semakin banyak atau semakin jauh dia dari agama Allah, maka semakin malas dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang amat sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Karena keimanan tersebut bisa saja hilang sepenuhnya dari diri seorang mukmin. Oleh karenanya sering kita mendengar fulan minan nas. Jangankan di zaman sekarang, beberapa mereka yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, setelah wafatnya Nabi SAW, kembali kepada kekufurannya. Kembali kepada kekufurannya. Apalagi di zaman sekarang, ya. Maka ini bukti bahwasanya keimanan seseorang itu terkadang berkurang. Nah, ketika demikian keadaannya, banyak-banyak mengingat Allah, kembali kepada Allah, berusaha dilawan, ya, untuk banyak beribadah kepada Allah, sholatnya, maka dia akan ditimpa dengan rasa malas yang ekstra. Waktunya azan sholat ke masjid, maka hatinya berat untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kajian, mendengarkan ta'lim, karena ini diantara apa? Diantara perkara yang biiznillah akan menguatkan keimanan seseorang. Dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia diingatkan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Digandoli sama syaitan, ya. Berat dia untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka hati-hati yang demikian ini, sangat-sangat berbahaya. Nas'alullah salamu wa ta'afiyah. Begitu juga di sini barakallahu fikum, ya, intinya dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya sifat syuh itu adalah sebuah kekurangan yang ada pada diri seorang mukmin dan harus dihindari yang demikian. Maka di sini terdapat bisyarah, ya, terdapat kabar gembira bagi para mujahidin, bagi mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, amalan apa saja yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jihadu fi sabilillah. Ya, di antara yang disebutkan Nabi sallallahu adalah al-jihad fi sabilillah. Maka jihad adalah amalan yang mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelakunya tidaklah berjihad, tidaklah mereka berjuang kecuali dalam rangka bertujuan untuk mengagungkan kalimatullah, untuk mengagungkan kalimatul Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Apa yang disampaikan Allah adalah sebenar-benar ucapan. Itulah tujuan daripada al-jihad fi sabilillah. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, berjihad atas nama apa? Hamasah. Atas nama saya ini harus apa namanya? Membela, ya. Betul membela ahlul Islam. Nabi SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalim. Akan tetapi tujuan jihad fisabilillah yang utama adalah litakun kalimat Allah yal ulia. Kalimat Allah adalah kalimat yang paling tinggi. Adapun mereka katakan, sebagian mereka yang intima kepada dakwah ikhwanul muslimin, mereka menyatakan kita berjihad, ya, karena ini dan itu. Kita berjihad untuk menyatukan tujuan kita. Mereka tidak memperdulikan akidah, tidak memperdulikan kebaikan daripada agama anggota-anggotanya. Akan tetapi mereka memiliki tujuan satu, yaitu mendapatkan sebuah tujuan yang hakikatnya kembali kepada politik. Kembali kepada apa? Politik dan kekuasaan. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Dengan itu mereka menghalalkan dima'il muslimin. Mereka menghalalkan dima'il muslimin. Bahkan mereka menyerahkan kaum muslimin kepada a'da'il Islam untuk dibantai, untuk dibunuh. Maka bukan itu tujuan daripada jihad. Maka ketika tujuan tadi litakun kalimatullah yal ulia, maka itulah jihad yang sebenarnya, dengan di bawah naungan waliul amr min qadimiz zaman, semenjak dahulu yang namanya jihad itu harus dibawa rayah, dibawa bendera penguasa yang sah. Bukan pada ormas-ormas tertentu, bukan pada kelompok-kelompok tertentu. Illa min ajlid difa, kecuali jika memang keadaannya mutar demikian, dalam rangka seseorang harus mempertahankan diri dari kejahatan musuh ketika didatangi oleh musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin di rumah-rumah mereka, maka dengan demikian mutar terpaksa mereka untuk melawan, bahkan tidak diperbolehkan lari ketika demikian keadaannya. Naam, fa ala kulli hal. Kemudian di sini juga terdapat tercelanya sifat syuh, dan juga terdapat bahwasanya syuh bukanlah sifat orang-orang yang beriman, bukanlah termasuk sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang yang beriman sangat banyak. Naam, Al-Quran dan Sunnah isinya adalah sifat mereka, al-muttaqin, sifat orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Dengan perinciannya, semuanya adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di sini terdapat anjuran jihad, dan Islam tidak menjatuhkan hukum jihad. Karena tuduhan ikhwanul muslimin terhadap ahlus sunnah wal jamaah dari berbagai penjuru negeri, baik di negeri kita, ya, walaupun mereka tidak atasnamakan ikhwanul muslimin, akan tetapi memiliki pikiran yang sama, pemahaman yang sama dari kalangan hizbiyun, mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah ketika kita mengikatkan umat dengan penguasanya, menuduh kita menggembosi jihad. Abadan, abadan, ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menggembosi umat ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang kita lakukan adalah mengikat umat dengan dalil, dan dalil menunjukkan kepada kita kewajiban kita untuk tetap taat kepada penguasa. Bahkan ketika penguasa kita meminta kita untuk berjihad, idastun firtum fanfiru, kata Nabi SAW, maka larilah kalian. Jika kalian diperintahkan untuk berlari, berjuang di jalan Allah, maka berangkatlah, maka jangan kita mundur. Demikian ahlus sunnah wal jamaah. Maka di sekian tempat di zaman itu, Syekh bin Bas rahimahullah, begitu juga Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang mendukung, bahkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau turun langsung di medan jihad, turun langsung di medan jihad di Afghanistan di zaman itu, karena melihat para ulama termasuk di antara Syekh bin Baz bahwasanya jihad di situ di bawah naungan ulama ahlus sunnah dengan bimbingan mereka adalah jihad yang syar'i di kala itu, maka mereka pun terjun dan turun di sana. Begitu juga di negeri kita di kala itu, ketika digempur kaum muslimin di negeri Ambon. Nah, maka para ulama pun memberikan fatwanya. Memberikan fatwanya, maka wajib bagi kita untuk membantu. Dengan keadaan politik yang demikian di kala itu, maka walhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka berada pada barisan yang terdepan di dalam berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugur mereka yang gugur, menang mereka yang menang. Fa'ala kulli hal. Kemudian di sini juga peringatan keras dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dari bahaya sifat asyuh. Subhanallah, asyaitan senantiasa membisiki Bani Adam untuk kita takut miskin, untuk kita takut miskin. Maka itulah yang membuat seseorang memiliki sifat kikir, tidak mau mengeluarkan sesuatu, Sedangkan kita tahu sekian fadilah daripada seseorang memberikan nafkah fi sabilillah atau memberikan bantuan kepada saudaranya. Bahkan kepada binatang pun dianjurkan. Kita teringat pada sebuah hadis yang di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam menceritakan tentang seseorang di zaman dahulu dari kalangan Bani Israel yang haus, kemudian turun ke sumur minum air dari sumur tersebut. Ketika dia keluar dari sumur tadi, melihat seekor anjing ya yalhath, terus menggonggong, terus dia mengeluarkan lidahnya, ya'kul minasara, makan dari sampah, dari bumi, dari tanah ya. Maka kata orang tersebut, faqad balagha hadzal kalb mithl ma balagani, maka anjing ini haus sebagaimana yang aku rasakan. Fanazalal bi'r, maka dia pun turun ke sumur tersebut. Dan mala'a khuffahu ma'an, dia memenuhi sepatunya atau khufnya, alasnya, dengan air. Fa diberikan kepada anjing tersebut. Maka kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka Allah pun bersyukur kepada orang tersebut dan Allah mengampuninya karena sebab seekor anjing. Karena sebab seekor anjing. Maka setelah itu para sahabat pun bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, alana lil baha'im al ajr, ya Rasulullah, apakah bagi kami untuk binatang-binatang ini pahala? Maka Nabi SAW, fi kulli dhati kibadin rutbatin ajr, pada setiap zatu kibat, yaitu yang punya hati, yaitu ibarat tentang yang bernyawa, apapun itu, baik manusia, binatang, atau yang semakna dengan itu, maka ketika kita berikan sesuatu padanya, terdapat pahala. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam ya, bahkan ini adalah termasuk jariah ketika terus amalan tersebut, apa yang ia berikan, berjalan ya, walaupun dia berada di kuburnya, walaupun dia berada di kuburnya. Hadis yang mungkin kita semua hafal, bahwasanya tiga amalan yang tidak akan terputus pada Bani Adam, termasuk padanya sodakotun jariah, sodakoh jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang ia tinggalkan. Dan masih banyak lagi adillah yang memotivasi kita untuk banyak-banyak mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk mereka yang membutuhkan. Hatta binatang, hatta kafir sekalipun. Hatta kepada orang kafir sekalipun. Selama itu bukanlah bagian daripada mendukung agamanya, maka boleh bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah selepas azan yang ingin menyetorkan hadis dari Kitabul Janais, yaitu tiga hadis terakhir distorkan. Adapun untuk lomba yang kita sampaikan, insyaallah diatur sama musyrifin. Insyaallah waktunya wallahu a'lam mungkin pas libur di hari Jumat atau malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang ingin nyetor, tafadhalu berdiri. Nah, yang ingin nyetor hadis, tiga hadis terakhir kalau tidak salah ya, yang belum disetorkan, tafadhalu berdiri. Baik, tiga orang. Nah, fadhal Jibril. Bismillah. Jazakallahu khair. Fadhal Yazid. اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وقالت ولولا ذلك أبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب حتى يصلى عليها فله القيراط ومن شهدها حتى تدفن فله القيراطان وكيلا وما القيراطان وقال مثل الجبلين العظيمين والمسلم أصغرهما مثل أحد بارك الله فيك تفضل أرمان بسم الله الرحمن الرحيم والحافظ تقي الدين عبد الغني بن الواهد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن فيه لم يقم منه وقالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيود ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراط؟ قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم أشهرهما مثل أحد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.